Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Nawasul darsana fi qira'ati kitab Syarhul Ma'atin I'tiqad, syarh karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Adapun matannya karya Imam Muwaffaquddin Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi rahimallahu taala. Kita lanjutkan penjelasan beliau dalam menerangkan di antara sifat Allah Subhanahu wa taala. Qal mu'allif Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimallahu taala, wa qalu ta'ala amintum man fis sama, apa kalian merasa aman dari zat yang ada di langit. Wa qalu nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda nabi sallallahu alaihi wasallam, rabbuna allahu alladhi fis sama'i taqaddasa ismuk, rabb kita adalah Allah yang berada di atas langit, maha suci namamu. Wa qala lil jariyah, dan dalam hadis yang lainnya Rasulullah bertanya kepada budak perempuan, Ain Allah, di mana Allah? Qalat fis sama, budak tersebut menjawab, Allah di atas langit. Qal a'tikha i'tikha fa inna mu'minah. Rasul bersabda, bebaskan, merdekakan budak tersebut, dia adalah budak yang beriman. Rawah Malik ibn Anas wa Muslim wa ghairuhuma min al-a'immah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik ibn Anas, demikian juga Imam Muslim, dan yang keduanya dari ulama-ulama ahli hadis yang lainnya. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين, dan sabda Nabi صلى الله عليه وسلم kepada Husain, kam ilahan ta'bud, berapa Tuhan yang kamu sembah? Qal sab'ah, dia menjawab ada tujuh Tuhan yang dia sembah. Sittan fil ard wa wahidun fis sama, enam di bumi dan satu di langit. Qal, Rasulullah bertanya kembali, man li raghbati wa rahbatika, siapa dari Tuhan tadi yang tempat kamu berharap, tempat kamu takut, yang kamu berharap kepadanya, takut kepadanya, siapa? Yang mana? Qala alladhi fis sama, dia menjawab itu Tuhan yang ada di langit, sesembahan yang ada di langit. Qala fatruki sittah wa'budu alladhi fis sama, kalau begitu tinggalkan enam sembahan yang di bumi dan sembahlah sembahan yang ada di langit. Wa ana u'allimuka da'watain, dan aku akan ajarkan kepadamu dua doa. Fa aslama, dia pun masuk Islam. Wa'allamahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Rasul mengajarkan kepadanya untuk mengucapkan doa, Allahumma alhimni rushdi wa qini syarr nafsi, ya Allah berikanlah kepadaku ilham, petunjukku, berikanlah aku petunjuk dan jagalah aku dari kejelekan diriku. Alhimni rushdi wa qini syarr nafsi, ya Allah berikanlah ilham kepada diriku, petunjuk pada jalan kebenaran, petunjuk, dan jagalah diriku dari kejelekan jiwaku. Wa fi ma nuqila min alamati nabi sallallahu alaihi wasallam ashabi fil kutub al mutaqaddimah, dan pada riwayat yang dinukilkan dari tanda-tanda nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau yang diriwayatkan pada kitab terdahulu, annam yasjuduna fil bil ardi yaz'umuna anna ilahum fis sama, wasi mereka sujud di bumi dan mereka menyatakan bahwa sembahan mereka itu berada di atas langit. Nanti akan diterangkan oleh syarif bagaimana kedudukan riwayat-riwayat ini. Wa rawa Abu Dawud fi sunani anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, dan Imam Dawud meriwayatkan dalam sunnah beliau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ma baina samai la samai masiratu kadza wa kadza, sesungguhnya antara satu langit dengan langit yang berikutnya itu perjalanan sekian dan demikian dan demikian, sekian dan sekian. Wa dzakara al-khabar ila qawli, dan menyebutkan khabar sampai sabda beliau, wa fawqa dzalika al-'arsy, di atas itu adalah arsy, makhluk yang paling tinggi. Wallahu subhanahu wa ta'ala, dan Allah di atas itu, di atas arsy-Nya. Fahada, maka ini kata beliau muallif rahimahullah ta'ala, wa ma asbahu mimma ajma'a salaf rahimahumullah, ini dan semisalnya termasuk perkara yang sepakat oleh salaf rahimahumullah, orang yang terdahulu dari umat ini, salafus salih di kalangan sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, mereka sepakat untuk menukilkan hadis-hadis seperti ini wa qabul dan menerimanya. Walam yata'arradu li raddih, dan mereka tidak berani, tidaklah lancang untuk menolaknya. Wala ta'wil, tidak pula menakwilkannya. Wala tashbih, tidak pula menyerupakannya. Wala tamtsil, tidak pula menyamakannya dengan sifat makhluk-makhluknya. Yaitu mengimani sesuai dengan makna zahirnya, zahir nas yang layak bagi kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjelasan Asy-Syarih rahimahullah, Asy-Syarh Aswad Rabi'ata Asyrar Al-Ulu. Sifat yang ke-14 adalah sifat Al-Ulu, sifat tinggi. Al-Ulu min sifatin lahi thabitati lahu bil kitab wa sunnah wa ijma'i salaf. Sifat tinggi di antara sifat Allah yang tetap baginya berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan kesepakatan salaf. Al-Ulu. Qala Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa al-'aliyyul 'adzim. Dan dialah yang maha tinggi dan maha agung. Syaitnya Al-'Ali. Dari nama Al-'Ali diambil sifat Al-Ulu. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi salati fi sujud. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa dalam salat beliau ketika sedang sujud, zikir yang beliau ucapkan, Subhana rabbiyal a'la, maksudnya Rabbku yang maha tinggi. Rawahu Muslimun min hadits Hudzaifah, hadits riwayat Muslim dari sahabat Hudzaifah. Wa ijma'a salafu 'ala thubutil 'uluwi lillah, dan salafus salih sepakat penetapan sifat 'ulu, tinggi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa yajibu itsbatu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsil. Maka wajib menetapkan sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa merubah-rubahnya, tanpa mengingkarinya, tanpa membagaimanakan dan tanpa menyerupakan. Wa huwa 'uluwun haqiqiyyun yaliqu billah, dan itu adalah sifat tinggi yang hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat 'ulu termasuk sifat dzatiyah yang senantiasa ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbeda dengan sifat al-istiwa 'ala arsy, sifat fi'liyah, karena berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah baru bersemayam di atas arasy-Nya kapan? Setelah menciptakan langit dan bumi. Allah mulai bersemayam di atas arasy-Nya setelah menciptakan langit dan bumi. Menunjukkan sifat dzatiyah, menunjukkan sifat fi'liyah yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini al-istiwa 'ala arsy, sifat fi'liyah. Adapun al-'ulu termasuk sifat dzatiyah. Wa in qasmi la qismain, ulum terbagi menjadi dua bagian, dua macam. Yang pertama ulu sifat, tinggi sifatnya. Bi ma'na anna sifati ta'ala 'ulya, dengan makna bahwa sifat Allah adalah sifat yang tinggi. Laisa fi naqsun wa jinun wujuh, yaitu sifat yang sempurna yang tidak ada padanya kekurangan sama sekali. Dari segala sisi tidak ada kurangnya sama sekali. Sifat yang sempurna, yang mulia, yang tinggi. Ini ulu sifat, tinggi, mulia, sempurna sifatnya. Sifatnya tidak ada kurangan padanya sama sekali. Yang kedua ulu zat, tinggi zatnya. Bima'na anna zatihi ta'ala fawqa jami' makhlukatih, dengan makna bahwa zat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas seluruh makhluknya. Allah bersemayam di atas arasy-Nya. Tinggi zatnya. Makhluk yang paling tinggi adalah arsy, dan Allah di atasnya arsy. Menunjukkan zat Allah, zat yang tinggi di atas seluruh makhluknya. Wa dailuhu ma'a ma sabaqa qalu ta'ala, dalilnya bersama dengan dalil yang telah lewat, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari zat yang berada di atas langit. Wa qawlu nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbunallahu alladhi fis samai taqaddasa ismuh, Rabb kita adalah Allah yang berada di atas langit, maha suci namamu. Al-Hadith Rawa Abu Dawud wa fihi Ziyad bin Muhammad qala Bukhari munkarul hadith. Hadith ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dalam sanad terdapat perawi yang bernama Ziyad bin Muhammad. Dikatakan oleh Imam Bukhari perawi ini adalah munkarul hadith. Perawi yang munkar hadithnya. Sehingga hadithnya lemah nah. Tidak jadi saya jadikan hujjah, namun banyak dalil-dalil yang lainnya yang sahih yang menunjukkan sifat ulu, nah, penetapan sifat ulu. Baik dari ayat-ayat maupun hadis-hadis yang sahih. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam al-jali dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang budak perempuan ketika seorang sahabat nanti merasa bersalah kepada budaknya kemudian dia ingin memerdekakannya. Sebelum memerdekakan Rasulullah bertanya kepada budak tersebut. Aina Allah? Di mana Allah? Qalat fis sama. Dia menjawab, Allah di atas langit. Qali i'tikha fa inna mu'minah, bebaskan, merdekakan budak ini, dia adalah budak yang beriman. Rawi Muslim fi kisah Muawiyah bin al-Hakam. Riwayat Muslim dalam kisah Muawiyah bin al-Hakam As-Sulami. Syaitan di sini ketika budak itu menyatakan Allah di atas langit, Rasulullah membenarkannya, menyetujuinya. Ini di antara sunnah takriri yang hukumnya wajib. Nah, wajib kita mengimani Allah di atas langit. Nah, karena sunnah takriri ada yang disetujui oleh Rasulullah, ada yang sebatas sunnah, ada yang wajib. Yang sunnah misalnya berkhutbah di hari Jumat di atas mimbar. Nah, dibuktikan untuk Rasulullah, Rasulullah menyetujuinya. Nah, dan ini hukumnya sunnah berkhutbah hari Jumat di atas mimbar. Ini di antara sunnah takriri yang hukumnya wajib. Nah, ketika budak tersebut ditanya di mana Allah, dia menjawab Allah di atas langit, Rasulullah membenarkan jawabannya, menyetujuinya. Nah, dan ini hukumnya wajib. Nah, kita wajib meyakini Allah di atas langit, nah, bersama di atas arasy-Nya. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam li Husain bin Ubaid al-Khuza'i walidi Imran bin Husain. Dan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Husain bin Abdul Husain bin Ubaid al-Khuza'i, orang tuanya ayahnya Imran bin Husain. Udruk sittah wa'budil ladzi fis sama', tinggalkan 6 sembahan dan sembahlah sembahan yang ada di langit. Hada wa lafdhu la dzakarahu al-mu'allif wa dzakarahu fil isabah min riwayat Ibnu Khuzaimah. Lafaz ini yang disebut oleh mu'allif dan disebutkan dalam al-isabah dari riwayat Ibnu Khuzaimah fi qisah Islami, dalam kisah Islamnya beliau, bilafdhin ghairi hada, dengan lafaz selain ini. Lafaznya berbeda. Namun maknanya sama. Wa fi iqrar an-nabi sallallahu alaihi wasallam Husainin hina qala sittah fil ardh wa wahidan fis sama. Dalam hadis ini Rasulullah menyetujui ucapan Husain ketika mengatakan 6 di bumi dan 1 di langit. 1 di langit di Allah Subhanahu wa taala ada di langit. Ada di bumi berhala-berhala yang mereka jadikan sebagai sembahan. Dan itu semua adalah sembahan yang batil. Yang berhak disembahnya lah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka sebut sembahan, namun sembahan yang batil. Dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian dialah Allah yang hak untuk disembah. Adapun yang mereka seru selain Allah, itu adalah sembahan yang batil, yang tidak benar, yang salah, yang keliru. Hadis tentang kisah tadi Rasulullah dengan Husain bin Ubaid al-Khuza'i disebutkan oleh muhaqqiq di sini Asy-Syarif bin Abdul Maqsud. Hadits ini dalam sanadnya terdapat kelemahan. Hadisnya lemah. Terdapat perawi bernama Imran bin Khalid ini dhaif. Demikian juga terdapat perawi Khalid bin Tuliq atau Taliq, Khalid bin Taliq. Dikatakan oleh Imam Daruqutni perawi ini laisa bil qawi, tidak kuat dalam perawian hadis. Sebelum kita lagi ada sebutkan tadi, walaupun hadis ini lemah, namun dalam bab ini tentang penetapan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala baik dan dalil yang sahih, yang mencukupkan dari hadis-hadis yang lemah ini. Cukup kita berdalil dengan hadis-hadis yang sahih, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Wa ajma'a salaf 'ala thubuti 'uluwi dzati lillah, dan salaf sepakat penetapan tingginya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kaunu fis sama', dan keadaan Allah itu dia di atas langit. Wa kaunuhu fis sama', dan Allah berada di atas langit. Salaf sepakat. Fa yajib itsbatu la min ghairi tahrifin wa la ta'tilin wa la takyifin la tamtsil. Sehingga wajib menetapkannya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa merubahnya, tanpa mengingkari, tanpa membagaimanakan, dan tanpa menyerupakan. Dan dalam perkara-perkara akidah, seperti masalah ini, nama-nama Allah sifatnya, yang keimanan, pokok-pokok keimanan, itu termasuk perkara disepakati oleh seluruh para nabi dan para rasul. Yang ada perbedaan pada para kebiasaan dalam syara'iyah al-amaliyah, syariat-syariat tentang pengamalan fil ahkamil amaliyah, ada tentang keyakinan-keyakinan akidah yang biasa termasuk perkara yang disepakati oleh seluruh para nabi dan para rasul. Sebagaimana umat ini meyakini Allah di atas langit, demikian juga para nabi dan para rasul sebelumnya. Sebagaimana kisah Fir'aun, dia mengatakan kepada Haman, orang dekatnya, ya Haman ibnil sarha la'ali ablughul asbab asbabas samawati fa'attali ila ilahi Musa wa inni la'adhunnu kadhiba. Wahai Haman, bangunkanlah aku bangunan yang tinggi, agar aku bisa sampai ke langit, agar aku bisa tengok itu Tuhannya Musa. Sesungguhnya aku menduga dia itu dusta. Ini menunjukkan bahwa Nabi Musa mengkhabarkan Firaun bahwa Tuhannya, Rabbnya berada di atas langit. Sehingga yang seperti ini, perkara akidah termasuk perkara yang disepakati oleh seluruh para nabi dan para rasul. Hanya saja perbedaan di antara mereka, antara nabi yang satu dan yang lainnya, biasanya hanya dalam masail ahkamil amaliyah, hukum-hukum pengamalan, berupa amalan. Kayak misalnya sujud kepada makhluk. Di zaman terdahulu, sujud kepada makhluk sebagai penghormatan, penghargaan, penghormatan, pemuliaan, bukan bentuk ibadah, itu boleh. Seperti yang terjadi pada Nabi Adam, terjadi pada Nabi Yusuf yang Allah khabarkan dalam Al-Quran. Adapun dalam syariat kita, dihapus hukum tersebut, tidak diperbolehkan sujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kata beliau, aqadan kara ahlu ta'til kaunallahi bidzati fis sama, mu'tilah mengingkari keadaan Allah dengan zatnya berada di atas langit. Sebagian ta'til, mu'tilah dan yang lainnya, karena mereka kita ditanya Allah di mana, Allah di mana-mana. Bahkan sebagian lebih parah lagi mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di alam, tidak di luar alam, seakan-akan apa? Mengingkari keberadaan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ayat yang mereka jadikan Allah berada di mana-mana, padahal itu ayat berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ayat ini menerangkan tentang luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui semua perbuatan kita. Adapun zat-Nya, maka zat-Nya berada di atas langit, bersama di atas arasy-Nya, bukan di mana-mana bersama makhluk-Nya. Sehingga yang ekstrim dari mereka, karena Allah berada di mana-mana, lebih ekstrim lagi berarti Allah berarti menyatu dengan makhluk-Nya. Allah menyatu dengan makhluk-Nya. Ini keyakinan apa? Hululiyah, ittihadiyah. Sekali lagi keyakinan kelompok Sufiyah. Dan ini dikafirkan oleh para ulama. Karena saya meyakini bahwa Allah menyatu dengan makhluk-Nya atau dia menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kekufuran. Karena meyakini Allah menyatu dengan makhluk-Nya atau di mana-mana, ini melazimkan kelaziman-kelaziman yang batin. Kalau demikian, tidak ada orang yang terjatuh dalam kesyirikan. Orang menyeberhala tidak apa karena berhala menyatu dengan Allah. Menyembah Fir'aun enggak apa karena Fir'aun sudah menyatu dengan Allah. Ini kelaziman yang batil. Yang benar sesuai dengan dalil yang sahih bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy-Nya, di atas langit, di atas arasy-Nya. Sebagian lagi mereka kita ditanya di mana Allah? Ya Allah di hati setiap muslim. Pertanyaan seperti ini kita menanyakan di mana Allah, ini bukanlah pertanyaan yang bid'ah. Bukanlah pertanyaan yang bid'ah. Pernah ditanyakan oleh Rasulullah SAW kepada budak yang akan dimerdekakan, "Aina Allah?" Di mana Allah? Kemudian kata beliau, ahlu ta'atil mu'atilah, mereka mengingkari keadaan zat Allah di atas langit. Wafassaru ma'naha anna fis sama'i mulka, anna fis sama'i mulka wa sultana wa nahwa. Mereka tafsirkan maknanya bahwasanya di atas langit adalah kekuasaannya, kerajaannya dan semisalnya. Yang di atas langit itu kekuasaannya, kerajaannya. Kita bantah mereka dengan penjelasan yang telah lewat dalam kaidah yang keempat, yaitu bahwa penafsiran ini menyelisih zahir nas, menyelisih jalannya salafus salih. Tidak ada dalil yang sahih menunjukkan pembenaran penafsiran ini. Wabiyawajin rabi, ada bantahan yang keempat, sisi yang keempat. Anna mulkallahi wa sultanahu fis sama'i fil ardi aidha. Kekuasaan Allah, kerajaannya di langit dan di bumi juga, tidak khusus hanya di langit. Kau sebutkan penafsiran kekuasaan Allah di langit seolah apa? Kekuasaan Allah hanya di langit. Padahal yang benar kekuasaan Allah bukan hanya di langit, di bumi juga termasuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak benar menafsirkan fis sama itu kerajaannya, kekuasaannya. Karena kekuasaan Allah tidak hanya di langit saja. Di bumi juga termasuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wabiwajin khamis, dan juga bantahan yang kelima, sisi bantahan yang kelima, bahwa dalalatul aqli alaihi li'anna sifatul kamal, yaitu menunjukkan secara logika bahwa sifat tinggi itu sifat yang sempurna. Secara akal menunjukkan bahwa sifat tinggi itu adalah sifat yang sempurna. Kenapa mau ditiadakan, diingkari bagi Allah Subhanahu wa taala? Wabiwajihin sadis, dan sisi yang keenam, bantahan sisi yang keenam, wa dalalatu fitrah ala di anna al-khalqa mafturuna ala anna Allah fis sama, itu penunjukan fitrah karena seluruh makhluk, khalq, makhluk ini diberikan fitrah bahwa Allah di atas langit. Nah, misalnya ketika mereka berdoa, nah, hati mereka tertuju ke atas, ke langit, menunjukkan bahwa Allah itu di atas langit. Makna kaunillah fis sama, makna bahwa Allah di atas langit, makna adalah al-ma'na sahih li kaunillah fis sama an Allah ta'ala 'ala sama. Makna yang benar bahwa Allah di atas langit adalah fis sama, adalah Allah di atas langit. Makna yang benar bahwa Allah di langit, maknanya adalah Allah di atas langit. Fi bermakna apa? Ala. Fi maknanya ala. Fa fi bermakna ala. Fi maknanya ala. Walaysa li dzarfiyah, bukan dzarfiyah. Bukan dzarfiyah. Karena kalau seandainya dzarfiyah berarti langit mengelilingi Allah SWT, meliputi Allah. Tidak demikian. Ini fi di sini bermakna ala, bukan dzarfiyah. Li'anna sama la tuhitu billah, karena langit tidak meliputi Allah. Langit tidak meliputi Allah. Allah Maha besar, lebih besar dari langit. Si langit tidak bisa meliputi Allah. Menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala. Was-samawati matwiyatun biyaminih, langit-langit di hari kiamat akan Allah lipat dengan tangan kanannya. Menunjukkan Allah Maha besar. Nah. Aw inna fil 'ulu, atau makna yang kedua, sama diartikan dengan 'ulu. Allah berada di atas ketinggian. Fas-sama bi-ma'na al-'ulu, sama diartikan 'ulu bermakna ketinggian. Wa laysa al-murad biha as-sama' al-mabniyah, ini maksud bukanlah langit yang dibangun. Nah. Ini ada dua cara memaknakan Allah fis sama. Yang pertama, jika sama di sini adalah sama langit yang dibangun ini yang Allah ciptakan, maka fi makna adalah ala, Allah di atas langit. Nah. Namun jika fi di sini dzarfiyah, maka sama di sini bukan sama yang dibangun yang Allah ciptakan, tapi bermakna ulu, berada pada ketinggian. Allah berada di ketinggian yang bukan makhluknya. Karena makhluk yang paling tinggi adalah arsy, dan Allah di atasnya arsy. Tanbih, peringatan. Dzakar al-mu'allif rahimallahu anna nukil an ba'dil kutubil mutaqaddimah. Disebutkan al-mu'allif Rahimullah, beliau menyebutkan bahwa dinukilkan dari sebagian kitab terdahulu, anna min alamatin nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabi annahum yasjudun bil ardh wa yaz'umun anna ilahum fis sama. Di antara tanda-tanda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat beliau, sahabat beliau, bahwa mereka sujud di bumi dan mereka menyatakan bahwa sembahan mereka di atas langit. Wa hadha naqlu ghairu sahih, penukilan ini tidak benar. Li'anna la sanad, karena tidak ada sanadnya. Tidak ada sanadnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui kesahihan sebuah khabar, sangat penting yang namanya sanad. Dan di antara khusus yang Allah berikan kepada umat ini, mereka memiliki sanad bersambung ke nabinya. Sekitar kitab Bukhari, Muslim dan yang bersambung sanadnya ke Rasulullah SAW, tidak terputus. Beda dengan umat-umat terdahulu, mereka tidak memiliki sanad, tidak jelas sanadnya. Sehingga banyak dari kitab-kitab mereka yang dirubah-rubah. Walianna al-imana bi'unuwillah wa sujudillah, karena keimanan tentang tingginya Allah dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, la yahtassani bihadzal ummah, ini tidak khusus bagi umat ini. Semua umat mengimani Allah itu maha tinggi, berada di ketinggian, dan mereka semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengimani Allah berada atas ketinggian, termasuk perkara akidah, dan perkara akidah disepakati oleh seluruh para nabi dan para rasul. Perbedaan antara mereka hanyalah dalam fil ahkam al-amaliyah, fi masailil ahkamil amaliyah. Adapun berkaitan akidah ini disepakati. Nah. Sehingga yang namanya keimanan Allah tinggi, sesuatu buat Allah ini berarti bukan kehususan umat ini. Wa ma la yahtassu laysa an yakun alam. Sesuatu yang bukan kehususan berarti tidak bisa dijadikan sebagai tanda. Umat-umat terdahulu juga mengimani Allah di atas ketinggian. Mereka juga sujud kepada Allah. Umat ini juga demikian, tidak khusus. Berarti kalau tidak khusus tidak bisa dijadikan sebagai tanda. Nah, karena seluruh umat juga seperti ini. Umat-umat sebelumnya juga seperti ini. Walaina ta'bira biz'am fi hadzal amri laysa bimadh. Karena ungkapan yang zam, anggapan pada perkara ini, Allah di atas ketinggian diberikan ungkapan dengan zam, menganggap laysa bimadh, bukan pujian. Li'anna aktsara ma ya'ti az-za'm fi ma syakku fi, karena kebanyakannya penggunaan kata zam, anggapan zam yaz'umu, itu dalam perkara yang diragukan. Adapun ini perkara yang harus diyakini, tidak boleh ada keraguan padanya. Sehingga sederhana ungkapannya yang lebih tepat, yang lebih jelas, yang lebih bagus. Sehingga kata beliau penukilan ini tidak benar. Nah, penukilan ini bahwa disebutkan dalam kitab terdahulu di antara tanda umat Nabi Allah Muhammad SAW, mereka mengimani bahwa tuh sembahan mereka di atas langit, mereka di bumi dan sembahan mereka di atas langit. Atar ini kata beliau penukilan ini tidak benar, nah, karena tidak ada sanadnya. Dan khabar-khabar secara umumnya, khabar-khabar yang ada dalam kita terdahulu, bagaimana kita menyikapinya? Jika khabar tersebut mencocoki Al-Quran atau hadis Rasul yang sahih, maka wajib kita untuk membenarkannya. Jika berentangan, jika khabar-khabar yang ada pada kita terdahulu berentangan dan khabar yang ada dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasul yang sahih, maka harus kita tolak. Nah, wajib kita benarkan Al-Quran dan khabar hadis Rasulullah SAW. Kemungkinan ini termasuk yang terjadi perubahan padanya. Nah, jika berentangan dengan khabar Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga, jika tidak mencocoki Al-Quran, tidak juga berentangan Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Maka ini kita wajib untuk tawakuf, nah, menahan diri. Jangan dibenarkan dan jangan juga dustakan. Jangan dibenarkan, jangan sampai termasuk yang dirubah, sudah terjadi perubahan. Dan jangan dustakan, jangan sampai termasuk yang belum dirubah. Nah, sehingga yang lebih selamat adalah tawakuf. Nah, tidak dibenarkan, tidak juga didustakan. Jika khabar tersebut tidak mencocoki Al-Quran, tidak mencocoki hadis Rasul yang sahih, tidak juga berentangan dengan keduanya. Nah, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, masih ada kelanjutan penjelasan beliau tentang dalil-dalil yang menerangkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadhalu.